istikharah. Ya, nantinya setelah selesai kita baca hadis surat istikharah, kita akan berpindah untuk membaca kitab Muhtasar Terhib wa Terhib. Nah, kita selesaikan dulu satu hadis terkait dengan salat istikharah. Baik. Fokus. Mari. Astakhiruka baik. Qala al-mu'allif rahimahullah at-targhib fi salatil istikharah. Anjuran untuk salat istikharah. Istikharah talabul ikhtiyar, minta pilihan kepada Allah. Ketika seorang memiliki niat untuk menjalankan sebuah perbuatan, dia istikharah, meminta pilihan terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami istikharah pada perkara-perkara semuanya. Kama yu'allimuna surah minal Quran, sebagaimana beliau mengajarkan surat di dalam Al-Quran. Beliau mengajarkan istikharah dalam segala perkara. Dalam segala perkara ini tidak mutlak semua perkara kemudian kita istikharah. Ada perkara-perkara yang baik, ada perkara-perkara yang haram, ini enggak perlu untuk istikharah. Jika ada perbuatan haram, maka enggak perlu istikharah untuk meninggalkannya. Jika ada perkara yang wajib, maka tidak perlu istikharah untuk menjalankannya. Ada perkara-perkara yang di situ tidak perlu untuk istikharah karena pasti ini wajib, ini haram. Yaqul, beliau menyatakan, idza hamma, jika salah seorang di antara kalian, idza hamma ahadukum, hamma berkeinginan, bil amri, dengan sebuah perkara, ingin menjalankan sebuah perkara, falyarka rak'atain, hendaknya sholat dua rakaat min ghairil faridhah, selain faridhah, selain sholat fardu. Sholatlah dua rakaat sholat sunnah. Sumal yakul, kemudian bacalah. Ini doanya setelah salam, bukan di dalam sholat. Setelah sholat dua rakaat yang tidak ditentukan surat apa yang dibaca, terserah, salam, kemudian berdoalah dengan doa ini, dengan mengangkat kedua tangan. Allahumma in astahiruka bi ilmika, Allahumma ya Allah, in astahiruka, sesungguhnya aku meminta pilihan kepadamu, bi ilmika, dengan ilmumu. Wastaghfiruka bi qudratik, dan aku minta diputuskan dengan keputusanmu. Wa as'aluka min fadlikal 'adzim, dan aku minta kepadamu dari keutamaanmu yang agung. Wa innaka taqdiru wa la aqdiru, sesungguhnya engkau itu menakdirkan dan aku tidak menakdirkan. Wa ta'lamu wa la a'lamu, engkau tahu dan aku tidak mengetahuinya. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau mengetahui, maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Diserahkan semua urusannya kepada Allah. Allahumma in kunta ta'lam, ya Allah, in kunta ta'lam, jika engkau mengetahui, anna hadzal amra, bahwasanya perkara ini, ini anna hadzal amra, ini enggak diucapkan, ini enggak dibaca, tapi diganti dengan apa sih yang mau kamu jalankan itu apa. Kalau misalnya mau safar, ini kira-kira bagus enggak saya safar ke sana misalnya. Allahumma in kunta ta'lam anna hadas safar, kalau safar ini, jadi al-amr itu ganti dengan apa yang mau kita rencanakan, apa yang kita inginkan. Naam. Wa in kunta ta'lam anna hadzal zuwaj, misalnya kalau orang mau nikah, kalau pernikahan ini, jadi disebutkan urusannya, bukan anna hadzal amra, disebutkan urusannya, apa yang mau dijalankan itu, apa yang mau diinginkan itu. Khairan li, itu baik untukku, fi dini, baik dalam agamaku, wa ma'ashi, dalam kehidupanku, wa akibati amri, dan dalam hasil akhir urusanku. Awqala, atau dengan lafad ajili amri wa ajilihi, dalam perkara yang segera atau yang nanti. Ajil itu yang segera, atau ajil pakai hamzah, nanti ya. Faqdurhu li, maka takdirkan, tetapkan itu untukku. Kalau memang perkara ini bagus untukku, untukku, untuk agamaku, untuk kehidupanku, maka tetapkan itu untukku. Wa yassirhu li, dan mudahkanlah untukku. Wa yassirhu li, mudahkan dia untukku, minta dipermudah kalau memang itu bagus untuknya. Summa barik li fihi, kemudian berikan barokah untukku padanya. Wa in kunta ta'lam, dan jika engkau tahu, anna hadzal amr, bahwasanya urusan ini, kembali disebutkan urusannya apa ya. Kalau pengin berangkat haji tapi dia ragu, ini ada kepentingan, ini ada kepentingan, ini kemudian dia istighfar. Kalau memang haji ini baik untuknya, maka mudahkanlah. Tapi kalau haji ini atau keberangkatanku ini, safarku ini, naam, syarrun li, jelek untukku. Fi dini, pada agamaku, wa ma'asyi, dan kehidupanku, wa akibati amri, dan urusanku yang akan datang. Au qala ajili amri au ajili, dalam waktu dekat ini atau nanti, fasrifhu anni, maka palingkan itu dariku. Wasrifni anhu, palingkan aku darinya. Waqdirli alkhaira, tetapkan untuk, takdirkan untukku yang baik. Haisukana summa raddini bihi, kemudian ridhoilah aku dengannya. Qala uysammi hajatah, uysammi disebutkan kebutuhannya, disebutkan hajatnya. Tadi dari lafaz hadzal amra ini diganti dengan apa yang kita butuhkan. Ya, kita mau apa sih? Kita bimbang, kita bingung. Sebutkan urusannya itu di lafaz anna hadzal amra itu. Ya. Rawahu al-Bukhari wa ashabu sunan. Ikhwan fi din anzani wa a'azzakumullah. Ini doa salat istikharah. Doa yang dibaca setelah salat istikharah 2 rakaat. Angkat tangannya, doa dengan doa ini. Syekh bin Baz rahimahullah beliau menyatakan, wa idza kana la ya'rifu hadza du'a, kalau enggak tahu atau kalau enggak hafal doa ini, yad'u bima tayassara, berdoalah yang gampang. Berdoalah yang gampang. Nah, ini doanya kan di luar salat. Silakan, misalnya bahasa Indonesia, silakan pakai bahasa Indonesia. Doa ini enggak hafal misalnya. Hafal pun juga enggak ngerti ini artinya apa. Nah, doa dengan bahasa Indonesia. Enggak ada masalah. Nah, karena ini konteksnya di luar salat, setelah salam ya, setelah salam. Jadi doa yang mudah untuk ya Allah, jika memang urusan ini bagus untukku, takdirkan itu untuk. Jika memang jelek bagiku, maka jauhkan dari doa. Naam. Ini ikhwan fiddin azzani wa azzakumullah. Istikharah dalam segala urusan. Ya. Jika itu perkara yang wajib, enggak perlu istikharah, harus dijalankan. Kecuali ada pertimbangan, tadi kita sebutkan haji misalnya. Dalam kondisi yang tidak menentu, bimbang dia. Nah, ini kalau saya berangkat haji khawatir gini gini gini, situasi yang tidak aman ya, maka silakan istikharah. Nah, ini enaknya berangkat atau tidak diserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini ikhwan fi din anzali wa a'azzakumullah. Rawahu al-Bukhari wa ashabus sunan. Imam An-Nawawi rahimahullah beliau menyatakan, yustahabbu an yastashira qabla al-istikharah, disunahkan untuk minta pendapat, untuk musyawarah sebelum sholat istikharah. Man ya'lamu min halihi an-nasihah was-safaqah wal-hibrah, minta pendapat kepada orang-orang yang dikenal mudah memberikan nasihat, orang yang punya sifat kasih sayang ya, orang yang hibroh cerdas. Lihat, kita minta pendapat kepada orang-orang yang biasa memberikan nasihat. Nah, ini musyawarah dulu dengan manusia, baru nanti istikharah kepada Allah. Ya, jadi dua jalur dijalankan. Musyawarah, minta pendapat mana yang baik, ya, minta arahan kepada orang tuanya atau kepada gurunya, kepada orang-orang yang soleh, bagaimana yang terbaik, kemudian istikharah. Ya. Nah, ini pendapatnya Imam Nawawi rahimahullah. Baik. Wa yathiqu bi dinihi wa ma'rifati, yang kita percaya dengan agamanya fulan ini, yang kita minta pendapatnya. Qala ta'ala wa sawirhum fil amr. Ya, musyawarahkanlah dalam urusan. Musyawarahkan dengan mereka. Wa idza istasyara wa dhahara annahu maslahatun. Kalau kita sudah musyawarah, sudah minta pendapat kepada orang soleh, orang yang bagus agamanya, kemudian nampak apa yang kita inginkan ini bagus, istikharallah ta'ala fi dzalika, baru kemudian kita istighfar. Kita datangi orang soleh, kita datangi guru kita sampaikan niatan kita demikian. Kata guru kita, bagus ini, jalankan aja. Baru kemudian kita istighfar. Kita istighfar. Nah, ini ikhwan fi dina anzani wa a'azzakumullah. Baik. Ini syariat untuk istikharah. Naam. Syekh bin Baz rahimahullah, beliau pernah ditanya, "Al tusra'u shalatul istikharah mukarrarah?" Apakah boleh? Apakah disyariatkan sholat istikharah itu diulang-ulang? Am takfi maratan wahidah, atau cukup sekali sholat istikharah itu? Kata beliau rahimahullah, tusra'u mukarrarah, disyariatkan diulangi berulang-ulang sholat istikharah itu, hatta yatma'inna qalbu, sampai tenang hatinya, wa yansarihu sadrah, sampai lapang dadanya, lima yuridu, untuk apa yang dia inginkan. Dia punya niatan apa, dia pengen apa, dia mau safar, dia mau haji, dia mau nikah, dia sholat istikharah. Ternyata kok belum pelong ini, maka sholat lagi, maka bisa diulangi. Baik. Sampai kemudian ada kemantapan dalam hatinya. Kata beliau, wa yastasyiru ikhwanahu tsiqat, minta pendapat dengan saudaranya yang terpercaya, al-ma'rufin, orang-orang yang dikenal, alladzina ya'taqidu fihim al-khaira, orang-orang yang kita kenal baik dia, guru-guru kita. Kita minta pendapat kepada beliau-beliau itu. Nah, wa annahum yuhibbunal khaira, orang-orang yang senang kebaikan untuk kita. Kita minta pendapat kepadanya. Naam. Baik. Wa annahum yuhibbunalahu al khaira yastashiruhum ba'da sholati. Ini pendapat saya bebas. Minta pendapat, minta wejangan kepada orang yang kita percaya kepadanya itu setelah sholat. Tadi Imam Nawawi berpendapat musyawarah dulu, minta pendapat, kemudian baru istikharah. Syekh bin Baz rahimahullah beliau berpendapat istikharah. Ya. Setelah itu baru minta pendapat, minta masukan, nah, kepada orang-orang yang kita percaya. Baik. Ini ikhwan fi dina anzani wa a'azzakumullah. Wa annahum yuhibbuna al khaira yastasiruhu ba'da salati. Yusalli raka'ataini, kemudian salat dua rakaat. Yastahiru rabbahu, minta pilihan terbaik kepada Rabbnya. Bima ja'a fi hadisin Jabir, sebagaimana datang dari hadis Jabir yang kita bahas. Nah, summa yastasyir ba'da du'a, kemudian minta pendapat setelah sholat istikharah. Fa in saraha sadruhu, jika sudah lapang hatinya, mantap hatinya, jalankan. Wa illa ada sholat, kalau belum mantap hatinya, masih ragu-ragu untuk menjalankannya, ada sholat, ulangi sholatnya, ulangi sholat istikharahnya. Wa adal istisyarah, ulangi lagi minta pendapat kepada orang yang soleh, orang-orang kita percayai. Nah, wa hakata marratain salasa arba aksar hatta yaksula lahu tumaninah, diulangi dua kali, tiga kali, empat kali, bahkan lebih dari itu, sampai kemudian kita ada kemantapan untuk menjalankan, mantap untuk menjalankannya. Nah, fizwaj dalam masalah pernikahan, au fi syira bait dalam masa membeli rumah. Ini kalau saya beli rumah itu bagus enggak untuk saya ini? Ya, minta pendapat kepada orang yang kita percaya, kemudian istikharah. Nah, kalau sudah mantap baru dibeli rumah itu. Kalau memang perkaranya untuk beli rumah, ya. Au safar ila balad, atau safar ke sebuah negeri. Baik. Au fi iqamati syirkah, atau mau mendirikan toko, ya. Mau kerjasama dagang dengan seseorang. Nah, ini orang ini bisa dipercaya enggak ini? Bagus enggak ini? Salat istikharah dalam segala urusan. Nah. Baik. Ini ikhwan fi din azhi wa azakumullah. Ini pendapat beliau rahimahullahu taala. Naam. Dalam segala urusan, baik kita tatkala kita memiliki niatan untuk menjalankan sebuah perbuatan, musyawarah atau salat istikharah, kemudian minta pendapat dengan orang-orang yang kita kenal bagus agamanya. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Selesai. Baik. Kitabun Nawafil. Ya. Sekarang kita masuk Kitabul Jumu'ah. Nah, kita untuk kelanjutan Kitabul Jumu'ah ini, sebagaimana tadi kita sebutkan, kita akan membaca Muhtasar Terhib wa Terhib. Ya, kalau biasanya kita membaca Sahih Terhib wa Terhib karya Al-Albani rahimahullah, itu tebal, tiga jilid tebal, dan harganya juga mahal. Saya juga belum punya aslinya. Itu terakhir harganya 1,3 juta. Dua jilid yang sahih plus satu jilid yang dhaif. Ya, tebal, tiga jilid tebal-tebal. Nah, kita sekarang berpindah ke mukhtasarnya, ringkasannya. Ya, tipis cuma segini ringkasannya. Oh, tiga jilid jadi segini. Ringkasannya ini murah. Biar kita terbiasa untuk punya kitab asli. Nah, kita cari yang murah. Baik, alhamdulillah saya punya yang asli. Nah, ini yang meringkas Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ya, sehingga darus di tempat kita itu akhirnya Senin, Selasa itu karya Al-Hafidz Ibnu Hajar, karena belum warung semuanya, dan Mukhtasar ini juga Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, baik. Untuk Mukhtasar ini, ya, ada hadis-hadis yang kemudian dhaifkan Al-Albani. Kalau kita baca sahih kan sahih semua itu, sahih semua. Nah, jadi kalau nanti kita baca ini, di dalamnya ada hadis-hadis yang dhaifkan oleh Al-Albani. Tapi di sini lebih ringkas, lebih ringkas. Nah, baik. Mudah-mudahan mencukupi, mencakup, ya, supaya enggak tebel-tebel, dan juga kita punya semangat untuk memiliki kitab yang asli, ya, dengan harga yang terjangkau. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakum, disebutkan Kitabul Jumu'ah wa dzikri abwabih. Ya. kita membahas tentang Jumat, Jumu'ah, dan menyebutkan bab-babnya. Jumu'ah, jimnya di dhamma, mimnya di dhamma, Jumu'ah. Ada juga yang membaca Jum'ah, ya, mimnya di sukun, Jum'ah, Jum'ah atau Jumu'ah. Nah, ada beberapa bacaan. Di dalam kitabul Jumu'ah ini nanti akan dibawakan beberapa bab. At-targhib fi sholatil Jumu'ah wasa'yu wasa'yi ilaiha. Pembahasan pertama, anjuran tentang sholat Jumu'ah dan berangkat ke tempat Jumatan. Wa ma ja'a fi fadli yaumiha wa sa'atiha, dan apa-apa yang datang tentang keutamaan hari Jumat. Dan ada satu waktu yang istimewa di hari Jumat. Yang kedua, at-targhib fi ghusli yaumil Jumu'ah, anjuran untuk mandi pada hari Jumat. Yang ketiga, at-targhib fi tabkir ilal Jumu'ah, anjuran untuk tabkir bersegera menuju sholat Jumat. Wa ma ja'a fi man yata'akhkhar anit tabkir, dan juga apa-apa yang datang tentang orang-orang yang terlambat untuk datang sholat Jumat, min ghairi udhrin, tanpa adanya alasan. Yang keempat, at-tarhib ancaman. Man takhatti riqaba yaumil Jumu'ah, orang yang melangkah-langkai pundak pada hari Jumat. Ya, datang belakangan tapi dia langsung ambil shof yang terdepan dengan melangkah-langkai pundak jamaah yang lebih dulu datang. Yang kelima, at-tarhib minal kalam wal imam yakhthub, ancaman dari berbicara dalam keadaan imam sedang berkhutbah. Yang keenam, at-targhib fil insyad, yang keenam anjuran untuk diam. Yang ketujuh, at-targhib min tarkil Jumu'ah li ghairi udhrin, yang ketujuh pembahasannya ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat tanpa udhur. Yang kedelapan, at-targhib fi ma yaqra'u yaumal Jumu'ah wa lailatul Jumu'ah, anjuran tentang apa yang dibaca pada hari Jumat dan malam Jumat. Ini pembahasan dalam kitabul Jumu'ah. Baik, sekarang kita masuk di pembahasan yang pertama. Tafadhol Iqra. Man tawaddoa Qala al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, at-targhib fi salatil Jumu'ah was-sa'yi ilaiha, targhib anjuran untuk salat Jumu'ah dan berangkat ke sana. Wa ma ja'a fi fadli yaumiha, dan apa-apa yang datang tentang keutamaan harinya hari Jumat, wa sa'atiha dan waktu Jumat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man tawaddoa, barang siapa yang berwudu, fa asbaghal wudu'a, lalu dia menyempurnakan wudunya, menyempurnakan wudunya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sunnah-sunnahnya dijalankan. Baik. Ada yang menyebutkan asbaghal wudu itu termasuk membasuh sebanyak 3 kali anggota wudu. Anggota-anggota yang memang disunnahkan untuk dibasuh sebanyak 3 kali. Nah, summa ada al-jum'ah, kemudian dia datangi sholat jum'ah. Dia datangi sholat jum'ah. Fastama'a, dia dengar khatib. Wa ansata, dan dia diam, tidak berbicara. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah, diampuni untuknya antara Jumat dengan Jumat berikutnya. Antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya diampuni dosa-dosanya. Wa ziyada salasatu ayyam, ditambah 3 hari. Jumat ke Jumat 7 ditambah 3 berarti 10. Nah, karena satu kebaikan itu mendapatkan 10 lipat. 10 kali lipat pahalanya. Baik. Waman masal haso, barang siapa yang bermain-main dengan kerikil, mengusap kerikil, karena masjidnya Rasulullah zaman dulu enggak ada keramiknya, enggak ada karpetnya, sehingga terbuat dari kerikil-kerikil, ya. Sehingga kemungkinan untuk bermain kerikil itu ada di situ. Beliau mengingatkan, waman masal haso faqad lagha, barang siapa bermain-main dengan kerikil, maka sungguh dia telah lagha. Nah, enggak perhatian dengan khatib yang sedang berkhutbah. Dia tersibukkan dengan mainan kerikil. Lagha, nanti akan disebutkan makna lagha. Ya. Rawahu Muslim wa ghairuhu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya. Wa akhraja Ibnu Huzaimah mutawwalan. Ibnu Huzaimah meriwayatkan dengan yang lebih panjang. Walafduhu, dan lafadznya, idza kana yaumul jumu'ah, jika pada hari Jumat, faghtasala wa ghassala ra'sahu, dia mandi dan mencuci kepalanya. Summa tatayyaba min athyabi thibi, kemudian menggunakan minyak wangi. Naam, minyak wangi yang dia miliki, yang terbaik yang dia miliki. Walabisa min salihi thiyabih, dan dia menggunakan pakaian terbaiknya. Dia menggunakan pakaian terbaiknya. Summa kharaja ila shalah, kemudian dia berangkat salat. Walam yufarrik baina isnain, dia tidak pisahkan antara 2 orang. Untuk dia masuk ke situ, ya, dia pilah-pilah. Nah, summa istama'a lil imam, kemudian dia mendengar imam. Ghufirallahu minal jum'ah ilal jum'ah, akan diampuni untuknya dari Jumat itu ke Jumat berikutnya. Wa ziyada salasa ayyam, ditambah 3 hari. Qauluhu lagha qila maknahu khaba minal ajri, rugi dari pahala. Nah, tidak mendapatkan pahala, faqad lagha, karena ketika sholat Jumat dia tidak perhatian dengan khatib yang sedang berkhutbah, dia bermain-main. Waqila akhta'a, ada pendapat yang menyatakan makna lagha itu akhta'a, luput dari pahala. Waqila sholat Jumatuhu dhuhran, ada yang menyatakan maknanya sholat Jumatnya menjadi sholat duhur. Ya, dihukumi sholat duhur karena dia terlalaikan dari mendengar khutbah, dia bermain-main. Nah, waqila ghairu dhalika, dan ada pendapat-pendapat yang lainnya. Nah, Ikhwani fiddina azani wa a'azzakumullah. Baik. Di dalam hadis ini beliau menyatakan man tawaddoa fa asbaghal wudhu summa atal jum'ah. Barang siapa yang berwudhu dan bagus dalam wudhunya kemudian mendatangi sholat Jum'ah. Di sini sebagian para ulama mengambil hukum di sini bahwasanya mandi Jumat itu tidak wajib karena hadis di sini hanya wudu. Cuma wudu kemudian berangkat. Nah, jadi hadis ini dari lafaz ini menunjukkan bahwasanya mandi pada hari Jumat untuk sholat Jumat itu tidak wajib. Karena di sini hanya disebutkan tahib wudu. Nanti ada pembahasannya ya hukumnya. Mana yang rajih? Mandi Jumat itu naam wajib atau sunnah? Dan ini sudah kita bahas dalam bulughul maram. Ya. Baik. Kemudian wastama'a wa ansata. Ya. Di situ diambil faedah al-hasu alal insati lil khutbah. Anjuran untuk diam mendengar khutbah. Anjuran untuk kita diam mendengarkan khutbah. Tidak ngobrol. Ya. Tidak main-main tapi mendengarkan khutbah. Baik. Wastama'a wa ansata. Dia diam mendengarkan, diam dia untuk mendengarkan khutbah. Baik. Maka ketika orang itu berwudu dan berangkat sholat Jumat, di situ dia mendengarkan khutbah, maka fadilahnya dia akan diampuni dosa-dosanya dari Jumat itu ke Jumat berikutnya. Dari Jumat itu ke Jumat berikutnya ditambah 3 hari, berarti 10 hari. Dosa-dosanya diampun. Dosa-dosa yang mana ini? Dosa-dosa kecilnya. Ya, bukan dosa-dosa besar. Baik. Ini dosa-dosa kecilnya yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari Jumat yang ini ke Jumat berikutnya. Dari Jumat yang ini ke Jumat berikutnya. Ini dosa-dosa kecilnya. Nah, dosa-dosa kecilnya itu akan diampuni oleh Allah dengan syarat selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Baik. Wa man masal haso faqad lagha. Di sini diambil faedah an-nahyu an jami'i ma yulhi al-istima'. Larangan dari seluruh apa-apa yang bisa melalaikan dari mendengar khutbah. Apa yang bikin melalaikan dari mendengar khutbah? Apapun yang ada di situ. Apakah dia wiritan ya, dengan tasbihnya sehingga dia tidak fokus dengarkan khutbah? Atau dia ngobrol dengan sampingnya? Ya. Baik. Apalagi orang-orang yang duduknya di teras masjid. Ya. Yang dulu sudah pernah kita sampaikan. Nah, ketika kita berangkat ke masjid, masjid yang kita tuju kita untuk sholat Jumat, di jalan itu kita jalan itu kita tidak boleh untuk bicara dengan orang yang ada di sekitar kita. Ketika khatib sudah berkhutbah, kita belum masuk ke dalam masjid, baru jalan. Di tempat wudhu pun kita tidak boleh untuk bercakap-cakap dengan orang lain ketika khatib sedang berkhutbah. Nah, jadi bukan larangan, bukan hanya orang yang ada di dalam masjid itu. Orang yang mau menuju ke sana, orang yang ada di tempat wudu, ketika khatib sudah berkhutbah dilarang untuk berbicara. Itu fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Ya, dulu sudah kita pernah bacakan di sini. Naam. Ini ikhwan fi din azali wa azabullah. Baik. Di sini di zamannya Rasulullah masal haso. Ya. Tempat sujudnya itu diratakan biar nanti enak untuk sujudnya karena kerikil-kerikil. Ini mainan itu, mainan apapun yang bisa menyebabkan dia tidak fokus mendengarkan khutbah, baik itu terlarang. Nah, ini ikhwan fi din azni wa azakumullah. Baik. Apapun yang semisal dengan itu, ya. Apapun yang semisal dengan itu. Baik. Di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya ketika khatib sedang berkhutbah, kita harus menghadapkan hati dan badan kepada khatib. Ya. Hatinya tidak kemana-mana karena larangan itu laqo. Nah, betul-betul dia dengarkan khutbah. Dan juga badannya. Para sahabat itu ketika Rasul khutbah itu, mereka menghadapkan badannya kepada Rasulullah. Sehingga yang sholatnya di pojok, dia enggak menghadap kiblat. Dia serong menghadap ke arah khatibnya. Ya. Jadi menghadapkan hatinya dan jawarihnya kepada khutbah. Nah, perhatian dengan khutbahnya. Ya. Bukan menghadap ke kiblat padahal khatibnya sebelah sana. Apalagi kemudian menghadap ke samping. Nah, ngobrol sama temannya. Nah, dia pilih tempat yang strategis untuk bisa ngobrol dengan temannya di pojokan misalnya. Khatib sedang berbicara, maka rakaat lagha di antara pendapat tadi, sholat Jumatnya dihukumi sholat duhur. Ya, sia-sia. Dia tidak mendapatkan pahala sholat Jumat. Rakaat lagha. Naam. Ini ikhwan fi din azni wa azakumullah. Baik. Dan tidak sedikit kaum muslimin yang kemudian masih belum tahu larangan berbicara. Mungkin sudah tahu, ya, tapi tidak mau menjalankannya. Sebagaimana kemarin kita bahas dalam tafsir suratul Fatihah. Ada golongan orang-orang yang tahu ilmunya, tapi dia tidak mau mengamalkan ilmunya. Dia tahu tidak boleh untuk ngobrol, untuk berbicara ketika khatib sedang khutbah. Dia tahu, tapi dia sengaja untuk berbicara. Ada pula orang-orang yang memang gak tahu hukumnya sehingga ngobrol. Maka tidak boleh pula ketika ada anak-anak yang ramai, bahkan lebih demen kalau orang tua juga ramai dan ngobrol, kemudian diingatkan. Ya. Ngingatkan dengan bentuk suara ini juga gak boleh. Dibolehkan kalau dengan isyarat, diminta untuk diam. Nah, tapi kalau yang ngingatkan juga bersuara, ini juga terlarang. Nah, ketika khatib sedang berkhutbah. Ini ikhwan fi din anzani wa a'azzakumullah. Baik. Ini di antara keutamaan menjalankan sholat Jumat, mendapatkan ampunan dosa-dosa kecil di antara Jumat dengan Jumat berikutnya, dan baik, ditambah 3 hari. Di dalam riwayatnya Ibnu Huzaimah yang lebih panjang disebutkan, idza kana yaumul jumu'ah, jika pada hari Jumat faghtasala dia mandi wa ghassala ra'sahu, dia cuci kepalanya, bukan hanya mandi yang setengah badan, tapi dia cuci kepalanya, nah, semuanya. Nah, dia cuci kepalanya. Summa tatayyaba min athyabi thib, kemudian dia menggunakan minyak wangi. Dia pakai minyak wangi. Thib salat Jumat itu nak menggunakan minyak wangi. Ya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan kalau dia tidak mendapatkan kecuali hanya minyak wanginya perempuan, maka dipakai. Nah, penunjukan sangat ditekankan sholat Jumat itu pakai minyak wangi. Ya. Baik. Tatayyaba min athyabi thibi. Bahkan juga masjidnya dikasih wangi-wangian, bukan hanya orangnya. Masjidnya dikasih wangi-wangian. Walabisa min sholihi thiyabi, dan menggunakan pakaian terbaiknya. Ya. Ini sholat Jumat, bukan sholat duhur. Nah, bagi mereka-mereka yang punya aktivitas kerja, ini hari Jumat, ini sholat Jumat ini. Pakailah pakaian yang terbaik. bukan pakaian seragam, bukan pakaian kerja. Ini terbaik. Ini hari rayanya kaum muslimin, ya, menggunakan pakaian terbaiknya, bukan pakaian ala kadarnya. Nah, ini mestinya pakaian yang lebih baik dibandingkan sholat lima waktunya. Gunakan pakaian terbaikmu. Nah, Syekh Ubaid rahimahullah, beliau menyebutkan sunnahnya menggunakan pakaian putih. Sunnahnya menggunakan pakaian putih, pakaian terbaiknya, sehingga disiapkan betul-betul untuk sholat Jumat pakaiannya. Ini untuk sholat Jumat ini. Dipilih pakaian terbaiknya, bukan baju yang dipakai untuk mainan, baju yang dipakai untuk aktivitas kemudian dia pakai sholat Jumat. Ini walabisa min sholihi thiyabi, menggunakan pakaian terbaiknya. Disiapkan ini khusus sholat Jumat. Ini tidak dipakai aktivitas apapun ini, gak dipakai untuk mainan, gak dipakai untuk apa, ini untuk sholat Jumat. Sehingga betul-betul berpenampilan istimewa ketika menjalankan sholatul Jumat. Summa kharaja ila sholat, kemudian berangkat sholat. Ini menunjukkan antara mandi dan berangkat itu bergandengan. Mandinya itu kalau mau berangkat, bukan pagi mandi Jumat kemudian berangkatnya nanti siang, tidak, bergandengan. Mandi langsung berangkat, mandi Jumat, dicuci kepalanya, mungkin keramas, mandi baik sebelum berangkat sholatul Jumat. Ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan sunnah. Naam. Summa kharaja ila sholat walam yufarrik baina itsnain, dan tidak memisah-misahkan antara dua orang, tidak dari belakang bilang melangkah-langkai pundak-pundak jamaah, hingga orang yang datang awalan itu ya cari shaf yang terdepan, cari shaf yang dekat dengan khatib. Nah, ini yang terbaik, bukan kemudian datang awalan, datang pertama cari tempat yang strategis, yang paling pojok, yang dekat kipas angin, dekat jendela. Nah, yang terbaik itu adalah yang paling depan. Nah, yang terdepan untuk dekat dengan khatib. Baik. Ini khan widina azani wa azakumullah. Naam. Kemudian dia mendengar imam, ghufira lahu minal jum'ah il jum'ah wa ziyadah salasati ayyam. Baik. Dari hadis ini ada tambahan faedah fadilatul ghusl, keutamaan mandi. Mandi pada hari Jumat. Naam. Kemudian juga yustahabu at-tatayyub, disunnahkan untuk menggunakan wangi-wangian. Disunnahkan untuk menggunakan wangi-wangian. Wangi-wangian itu kesenangannya malaikat. Kalau setan itu senangnya bau-bau yang tidak wangi. Makanya tempatnya di kamar mandi dan di macam-macam. Setan. Baik. Ibnu Qayyim rahimahullah belum bahas ini masalah masalah wangi-wanginya. Naam. Menggunakan wangi-wangian yang mungkin dipilih yang lebih istimewa. Kalau dia yaumian tiap hari pakai wangi-wangian, tiap sholat lima waktu pakai minyak wangi, maka untuk hari Jumat diusahakan yang terbaik di antara yang dia pakai dalam sholat-sholatnya. Ya, demikian pula saya di sini menggunakan pakaian yang terbaiknya, ya, menggunakan pakaian terbaiknya, pakaian yang pantas. Nah, ini bukan syarat sahnya sholat Jumat, bukan. Bagaimana kita berpenampilan yang terbaik ketika sholatul Jumat. Nah, kenapa kok pakai wangi-wangian? Kenapa kok pakai pakaian terbaik. Kenapa kok mandi? Karena di situ tempat kumpulnya kaum muslimin. Kalau dulu Jumat itu satu tempat, semuanya di Madinah. Banyak Jumatnya di tempat-tempat kecil, kumpul jadi satu. Kayak sholat Id, kumpul jadi satu. Tempat berkumpulnya kaum muslimin, sehingga dengan aroma yang wangi, dia mandi, dia pakai wangi-wangian, dia menggunakan pakaian terbaiknya. Berkumpulnya kaum muslimin, berkumpulnya para malaikat di situ. Baik, menggunakan wangi-wangian. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Sampai tadi disebutkan naam. Jika tidak mendapatkan minyak wangi kecuali hanya minyak wanginya perempuan, maka pakai itu. Bukan misalnya tidak boleh pakai minyak wangi perempuan. Ya. Minyak wangi perempuan itu berwarna dan tidak beraroma. Kalau minyak wanginya laki-laki itu beraroma tapi tidak beraroma. Baik. Za'faron itu di antaranya minyaknya perempuan. Dia berwarna kekuning-kuningnya. Baik. Khanifidina azani wa azakumullah. Terlebih lagi niatkan ketika menggunakan wangi-wangian pada Jumat untuk ittiba'u sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhtiram yaumal jumu'ah, menghormati hari Jumat ya. Biar juga tidak mengganggu jamaah yang lainnya dengan aroma yang muncul dari pakaian atau badan kita. Baik. Naam, ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Disebutkan Ali Abdul Razzaq dalam musannafnya, man tatayyaba lillah, barang siapa yang menggunakan minyak wangi karena Allah, niatnya karena Allah, ja'a yaumal qiyamah, nanti dia datang pada hari kiamat, warihuhu atyab minar rihil misik, maka aromanya lebih wangi dibandingkan aroma misik. Misik itu aroma yang paling disenangi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa man tatayyaba li ghairillah, dan barang siapa yang menggunakan wangi-wangian dengan tujuan selain Allah, ja'a yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat dia akan datang, warihuhu, dan aromanya antan minal jifah, lebih busuk dibandingkan bangkai. Nah, maka ketika pakai wangi niatkan ini ittiba'u sunnah, mengikuti sunnah. Nah, ihtiram dengan yaumul jumu'ah. Baik. Apakah mungkin seorang itu pakai wangi-wangian li ghairillah dengan tujuan selain Allah? Ada. Dia pengen untuk pamer ya, membanggakan dirinya. Nah, dengan wangi-wangian yang mungkin mahal harganya, sekedar pamer misalnya. Itu li ghairillah ya, bukan tujuan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Untuk lafaz baghtasala wa ghasala, dia mandi dan mencuci kepalanya. Nanti ada pembahasan lebih lanjut. Baik. Ada pembahasan lebih lanjut dengan lafaz yang mirip. Dengan lafaz yang mirip, dan ada pembahasan para ulama apa maknanya ya. Apa maknanya ghasala waghtasala, ini ada beberapa pendapat para ulama tentangnya. Insyaallah nah akan kita lanjutkan dalam pembahasan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thank you.